kasih. Ya beb. Aduh banter-banter no Tasya. Orang kerungu aree kok. Orang kerungu aree. Orang kerungu. Aku tak mungkin melupakanmu. Percaya dirimu. Percaya dirimu. Ora percaya lu aree. Aja ngono mas. Ayo. Tapi. Oh nyapo. Aku tak berdaya. PT Card Indonesia. Goyang. Sudah tidak panas, Om Bang. Alhamdulillah. Dari sekian musisi dan artis yang